salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab mulia dengan Manhaj Salaf karya Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala, dan masih pada pembahasan bab yang keenam, yaitu karakteristik manhaj salaf. Dan kita masih membahas berkaitan dengan wasatiyahnya atau sikap pertengahannya Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara dua kelompok yang menyimpang, yang menisbatkan diri mereka pada Islam. Sikap pertengahannya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tidak ghulu atau berlebih-lebihan. Dan sudah kita sebutkan dua contoh di antaranya. Yang pertama berkaitan dengan sikap pertengahannya Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang perkara asma wa sifat. Dan yang kedua sudah kita sebutkan, yakni sikap pertengahannya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perkara takdir. Dan yang ketiga pada kesempatan pagi hari ini adalah berkaitan dengan sikap pertengahannya Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan al-wa'du wal-wa'id, teks entah itu firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan janji dan ancaman. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai muqaddimah sebelum masuk pada bahasan, di antara prinsip dasar akidah Islam, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, adalah bahwasanya kita tidak mengkafirkan seorang pun di kalangan kaum muslimin kecuali dia melakukan salah satu pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman. Itu pun harus memenuhi persyaratan. Ulun ulang, karena ada 4 poin mukaddimah ini. Kita tidak mengkafirkan seorang pun di kalangan kaum muslimin, siapapun dia. Tidak bermudah-mudah kita mengkafirkan, mengeluarkan seorang dari keislamannya. Kecuali dia melakukan salah satu pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman. Sampai di sini, makanya ketika ulun sebutkan pembatal keislaman, untuk poin pertama dari total 4 yang ulun akan sampaikan, pian harus ikuti kajian tadi malam. Dan semuanya harus runut. Untuk menerangkan poin bagian pertama dari prinsip ini. Bahwasanya kita tidak mengkafirkan seorang pun di kalangan kaum muslimin. Kecuali dia melakukan salah satu pembatal keislaman. Syirik misalnya. Tapi apakah kemudian ketika seorang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala langsung kita kafirkan? Langsung kita katakan kamu kafir, kamu keluar dari Islam? Tidak. Makanya tadi disebutkan harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu. Apakah pelaku kesyirikan ini, apakah pelaku yang mengatakan perkataan kekufuran ini, yang seharusnya mengeluarkan dia dari Islam? Satu, dia orang yang baligh dan aqil. Apakah dia orang yang baligh? Sudah sampai umur baligh atau bulugh? dengan semua tanda-tandanya. Entah tumbuh bulu kemaluan, entah untuk perempuan misalnya haid, untuk laki perempuan mungkin dengan mimpi basah. Atau bisa jadi kemudian semua ini tidak terjadi di umur yang semestinya terjadi. Laki perempuan dia tidak bermimpi basah. Perempuan dia haidnya telat. Atau sebagian orang mungkin tidak keluar bulu kemaluannya. Maka pasti ketika dia memiliki umur, dia melewati angka 13 atau 15. Maka dia baligh. Dan apakah kemudian dia berakal? Karena kalau yang mengatakan kata-kata kekufuran, yang melakukan perbuatan kekufuran, yang seharusnya mengeluarkan dia dari Islam, seorang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, perkataan kekufuran. Seseorang sujud kepada kubur orang saleh, kekufuran. Apakah pelakunya ini satu dia baligh? Karena kalau anak kecil enggak kita bahas. Apakah dia akil berakal? Karena orang gila kita enggak bahas. Harus terpenuhi persyaratan ini. Dua. Apakah dia mengatakan perkataan tersebut, melakukan perbuatan tersebut yang seharusnya mengeluarkan dia dari Islam? Tidak di bawah tekanan. Karena ketika seorang mengatakan perkataan kekufuran atau melakukan perbuatan kekufuran yang seharusnya mengeluarkan dia dari Islam, tapi dia terpaksa, enggak kita bahas. Tiga. Apakah kita sudah menegakkan hujjah kepada orang yang mengatakan perkataan kekufuran, kepada orang yang melakukan perbuatan kekufuran yang seharusnya mengeluarkan dia dari Islam, kita sudah nasihati belum? Kita sudah tegakkan hujjah belum? Jangan main tendang-tendang sajennya, jangan. Sudah dakwah belum? Dipas-pasin aja, biar contohnya kena. Ya. Terkadang kita belum berdakwah. Wah, kafir tuh. Wih, kafir. Anda dakwah aja dia belum. Dia belum tahu. Dia belum tahu perkataannya seharusnya mengeluarkan dia dari Islam. Dia belum tahu bahwasanya perbuatannya mengeluarkan dia dari Islam. Dia hanya ikut-ikutan. Dan Anda belum berdakwah, main kafir-kafirin aja. Ini juga untuk siapapun yang nonton. Dan juga mungkin di luar sana yang sering memfitnah kita mudah mengkafirkan. Lihat beratnya persyaratan yang kami buat. Enggak gampangan. Dan yang terakhir. Dia adalah bukan orang yang salah faham akan firman dan sabda. Salah tafsir, salah arti. Jadi ini poin yang pertama. Bahwasanya kita tidak mengkafirkan seorang pun di kalangan kaum muslimin. Kecuali dia melakukan salah satu pembatal. Di antara pembatal-pembatal keislaman. Itu pun harus terpenuhi 4 syarat yang tadi. Kalau enggak boleh kita main kafirkan orang. Terpenuhi enggak 4 syarat ini? Terkadang belum. Khususnya yang nomor 3. Terkadang pelakunya sudah balik, dia berakal, dia tidak di bawah tekanan, dia ngomong aja. Enggak ada yang menekan dia seperti Ammar bin Yasir. Disuruh mengatakan kata-kata kekufuran tapi pedang sudah di leher. Enggak ada tekanan. Atau pistol sudah di kepala. Enggak ada tekanan dia. Mengatakan kata-kata kekufuran, melakukan perbuatan kekufuran. Memenuhi persyaratan 1, 3. Bukan orang yang salah paham juga. Tapi kita belum dakwah. Nomor 3 ini yang sering tidak terpenuhi. Belum mendakwahinya. Belum menegakkan hujjah padanya. Sudah? Poin kedua. Di antara prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan para pelaku dosa besar, karena itu bahasan kita. Selama perbuatan atau perkataan levelnya di bawah syirik apapun itu, dan tidak ada dalil yang menyebutkan akan bahwasanya pelaku perbuatan tersebut kafir, maka kita mengeluarkan dia dari Islam. Selama satu perkataan atau perbuatan yang levelnya di bawah kesyirikan, kekufuran dia, tapi levelnya di bawah kesyirikan, bukan pembatal keislaman, dan tidak ada dalil, entah itu dalam firman atau sabda, yang menyebutkan bahwasanya pelakunya ini adalah kafir, maka kita tidak keluarkan dia dari Islam. Bahkan ketika disebutkan dalil pun, entah itu dalam firman Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW, maka harus ditafsir lebih dulu. Seperti orang yang meninggalkan salat karena malas, ada dalil akan kafirnya pelakunya. Tapi apakah langsung kemudian kita keluarkan seorang dari Islam ketika dia tidak salat karena malas? Ada detail. Padahal ada dalil nih, tapi ada detail. Apakah dia masih meyakini kewajibannya? Masih, cuman malas aja. Tidak keluar dari Islam. Orang yang meninggalkan rukun Islam yang 4 setelah syahadatain, selama masih meyakini kewajibannya, tidak keluar dari Islam. Yang diperdebatkan para ulama adalah bagaimana cara mereka bayar kalau mereka sadar dan taubat. Baik itu zakat, puasa, haji, salat, memang perdebatannya rada tajam. Cuman itulah kaidahnya, selama dia masih meyakini, maka yakni tidak mengeluarkan dia dari Islam. Cuman dosanya besar. Ulang-ulang ya. Jika satu perbuatan yang levelnya di bawah syirik dan tidak ada dalil yang menyebutkan bahwasanya si pelaku itu kafir, apapun itu dosanya, levelnya di bawah syirik. Levelnya di bawah syirik dan tidak ada dalil, maka kita tidak keluarkan pelakunya dari Islam. Ada dalil pun harus ada detail lebih dulu. Bayangkan. Ini yang suka tuduh-tuduh kita, yang suka menuduh kita, suka mengkafirkan. Lihat. Persyaratan yang kami buat. Lama. Jarang terpenuhi persyaratan ini. Hingga kemudian seorang itu kita keluarkan dari Islam. Jarang terpenuhi. Dia Muslim. Haram kehormatannya kita jatuhkan. Haram darahnya untuk kita teteskan. Haram hartanya untuk kita rampas. Dia Muslim. Tapi dia pelaku dosa besar. Tapi dosa besarnya tentunya di bawah kesyirikan. Dalil yang mengatakan bahwasanya dia keluar dari Islam pun enggak ada. Adapun detailnya bagaimana dulu? Bayangin, lama. Sama seperti misalnya orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, perlu detail. Karena dalilnya ada dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Apakah langsung kita keluarkan dari Islam? Presiden, anggota DPR, dan semua yang ada di Senayan sana. Kafir semua. Karena pakai undang-undang bikinan. Kafir semua. Harus ada detail. Subhanallah, kita enggak gampangan. Kalau sudah gampangan mengkafirkan kaum muslimin, apalagi kemudian lebih tinggi daripada itu, pemerintah atau ulil amri. Gampang Anda akan melakukan perbuatan, di antaranya adalah mungkin bom bunuh diri. Karena bagi Anda orang ini kafir. Karena bagi Anda pemerintahan ini togut. Ada detailnya. Inilah tugas, inilah kenapa kita selalu belajar. Dan ini sering ulang-ulang. Agar kita semuanya selalu ingat, berhati-hati. Karena bisa jadi pelaku dosa itu kita orangnya. Dan kita gak mau main dikafir-kafirin. Karena bisa jadi pelakunya itu kita. Kita ingin kaum muslimin bersikap yang adil. Kita salah ya tolong diingatkan. Kita salah ya tolong ditegur. Kita belum tahu ya tolong dikasih tahu. Itu poin kedua ya. Bahwasanya perbuatan kekufuran, entah itu perkataan atau perbuatan, levelnya di bawah syirik. Dan tidak ada dalil yang menyebutkan akan pelakunya bahwasanya dia keluar dari Islam atau kafir. Maka kita tidak keluarkan dia dari Islam. Sekalipun ada dalil, perlu detail. Sama kayak tadi. Betul-betul melakukan pembatal keislaman. Ada terpenuhi syarat enggak dulu? Yang ini, ada dalil. Bagaimana keterangannya dulu? Enggak main langsung kafir-kafirin. Maka jika sudah demikian, ahlus sunnah wal jamaah, semua kita ini memiliki prinsip. Tidak mengkafirkan seorang pun di kalangan kaum muslimin. Kecuali dia melakukan salah satu pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman. Itu pun setelah terpenuhi syarat. Dan perkataan atau perbuatan kekufuran yang levelnya di bawah syirik. Atau sedangkan perkataan dan perbuatan yang levelnya di bawah syirik. Dan tidak ada dalil yang menyebutkan akan kafirnya pelakunya. Maka kita tidak keluarkan dia dari Islam. Sekalipun ada dalil. Maka perlu keterangan lebih lanjut dulu. Karena kita sangat berhati-hati. Lalu bagaimana? Maka kita hukumi orang tersebut. Dia adalah orang yang fasik. Mukmin naqisul iman, itulah hukum dia, itulah yang dia sandang. Dia adalah mukmin tapi imannya lagi turun, mukmin tapi imannya lagi lemah, dia orang fasik. Ingat ya, ini poin yang kedua, bukan bagian pembatal. Poin yang kedua, perkataan, perbuatan, kekufuran yang levelnya di bawah syirik, yang tidak ada dalil yang menyebutkan akan pelakunya keluar dari Islam, seperti bahasan sholat, orang yang meninggalkan sholat malas, enggak ada dalil, maka dia di dunia ini hukumnya adalah mukmin naqisul iman, mukmin yang imannya lagi turun. Semua kita mengalaminya. Dan apabila, poin yang terakhir, sampai dia meninggal masih dengan dosa besar tersebut, maka hukum dia di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bisa ampuni karena Allah maha pengampun. Allah bisa mengazabnya karena Allah maha adil. Anda berdosa, dihukum dong. Inilah prinsip. Sampai mati kita enggak kafirkan orang itu. Sampai mati dia dengan dosa besarnya. Dosa besar yang tidak disebutkan di firman dan sabda akan kafirnya pelakunya. Disebutkan pun sudah detailnya disebutkan atau tidak. Dia mukmin naqisul iman. Dia mukmin yang imannya kurang. Dia mukmin yang imannya lemah. Dia orang fasik. Dia orang yang keluar dari rel. Tapi kan bisa balik lagi. Orang ketika bermaksiat, imannya keluar. La yazni azzani, hina yazni fahuwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina saat dia berzina dan dia dalam keadaan mu'min. Enggak, imannya keluar. Wala yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min. Dan tidaklah orang mencuri. Dan tidaklah seorang mencuri. Saat dia mencuri dan dia dalam keadaan beriman. Enggak, imannya keluar. Tapi nanti balik lagi. Semua kita seperti itu ketika melakukan dosa besar. Hilang iman kita. Tapi balik lagi habis itu. Bertobat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya yang kita takutkan ketika bermaksiat level dosa besar. Apalagi yang keji seperti itu. Mati. Wah, selesai. Dan ini tentunya perkara gaib. Gak bisa kita terangkan. Bagaimana keluar masuknya iman dari hati ini. Wush, gak tahu gitu. Perkara gaib. Jadi hukumnya di bawah kehendak Allah. Jika Allah menginginkan Allah akan mengampuni karena Allah Maha Pengampun. Jika Allah menginginkan Allah akan mengazabnya karena dia berdosa. Allah adil kok. Masa kita berdosa kemudian dibiarin? Kenapa ada hari kiamat? Kenapa ada ditegakkan hari kiamat? Ada hari perhitungan dan pembalasan. Ada surga dan neraka. Karena banyak orang zalim di dunia belum mendapatkan balasannya. Karena banyak orang baik di dunia belum mendapatkan ganjarannya. Bahkan mungkin sebagian pian merasakan berbuat baik ini dan itu belum dibalas itu sama Allah. Nanti di hari kiamat ada. Atau sebaliknya, na'udzubillah, kita zalim sana sini. Anteng aja tuh, lurus aja tuh hidupnya. Padahal zalim sana sini sama orang. Bahkan mungkin rezekinya makin lancar. Itulah kenapa hari kiamat ada. Kenapa? Dibalas. Hikmah dari ditegakkannya hari kiamat. Betapa banyak orang yang berbuat kezaliman belum dibalas ketika di dunia. Betapa banyak orang yang melakukan kebaikan juga belum mendapatkan manfaat kebaikannya di dunia. Ada di akhirat. Yang berbuat kebaikan jangan berkecil hati. Yang berbuat kezaliman jangan Anda kemudian merasa aman. Karena ada hari perhitungan dan pembalasan. Itulah 3 poin muqaddimah sebelum bahas ini. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni terhadap para pelaku dosa besar. Karena kita orangnya. Orang di sekitar kita orangnya. Maka harus bersikap adil. Ya. Oke. Perhatikan halaman 244. Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan. Dalam masalah janji dan ancaman Allah. Janji akan surga, ancaman akan neraka. Antara aliran wa'idiyah, 2 kelompok besarnya adalah Khawarij dan Mu'tazilah, dan juga Murji'ah. Al-wa'idiyah, mereka berprinsip bahwasanya, seperti Khawarij dan Mu'tazilah, bahwasanya pelaku dosa besar keluar dari Islam. Karena iman itu harus ada full 100% atau tidak ada sama sekali. Enggak ada itu iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Enggak ada. Harus ada full atau enggak ada sama sekali. Makanya kalau seorang melakukan satu dosa besar sekali, keluar kamu. Serem ya. Enggak ada yang selamat semuanya dari kita ini. Kafir semua pian itu sebenarnya. Karena kita pernah melakukan dosa besar. Bagi orang al-wa'idiyah, kafir. Pengajian orang kafir. Enggak ada yang selamat. Harusnya perkataan tersebut kembalikan kepada dia. Apa dia enggak pernah berdosa? Tapi terkadang ini juga disematkan kepada kita kan? Ya. Makanya harus diulang terus pembahasan ini. Bahkan kemarin juga ketika meeting ulang lagi kepada para ustaz. Harus merelakan tema yang dia bahas selama ini. Kalau misalnya di satu masjid atau musalla belum ada yang membahas akidah. Belum ada yang membahas tauhid. Belum ada yang membahas manhaj. Harus dibahas 3 bahasan ini. Belajar adab penting, akhlak penting, sirah, semuanya penting, tapi ada yang lebih penting dibandingkan yang penting. Dan ide itu muncul tentunya setelah ada berita tertangkapnya seorang terduga teroris dan dia ngaji di sini. Ngajinya ngaji kitab tauhid di sini. Kita tidak tahu maksud dan niat Anda ngaji. Apakah hanya untuk menjadi tameng? Agar terlihat Anda memiliki komunitas ngajinya di Masjid Imam Syafi'i, di Syarifah, di Muba, di Umar bin Khattab. Woi, salafi sudah itu. Tak taunya isi kepalanya masih khawarij aja dia. Subhanallah. Untuk apa kemudian Anda ngajinya? Apa niat Anda selama ini kemudian untuk belajarnya? Kalau telah sampai kepada Anda firman dan sabda dengan pemahaman yang lurus, Anda masih menyimpang. Tentunya kalau misalnya kasusnya adalah di dunia pendidikan gitu ya, entah di pesantren atau di pesantren misalnya, ada gelagat yang seperti ini, enak dikeluarkan. Ketemu orangnya, interogasi, lanjut dia dengan pemahaman lamanya, di antaranya misalnya mengkafirkan pemerintahnya, bisa kita keluarkan, keluarkan. Lah kalau jamaah masjid gimana? Mendeteksinya kan susah. Kalau bukan karena keikhlasan semua pihak dalam menuntut ilmu, kita enggak pernah tahu. Ada orang yang mungkin ngaji, sering sampaikan nih, ngaji, tapi hanya kemudian ingin mendapatkan pasangan di masjid itu. Dia akan dapatkan. Tapi bisa jadi ilmu yang disampaikan di masjid itu, dia tidak dapatkan. Kenapa? Wa innama likulli mri'in ma nawa. Dan sesungguhnya hanyalah untuk setiap orang, dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia rajin ngaji untuk dapat laki. Dia rajin ngaji untuk dapat istri. Anda akan dapatkan. Tapi tidak dengan ilmunya. Habis dapat yang Anda dapatkan, enggak ngaji lagi. Lawang sudah dapat. Tujuannya sudah dapat. Bungas-bungas yang mau ngaji di situ aja. Lakiannya kah, biniannya kah ya. Sugi-sugi yang ngaji situ aja. Anda hendak mencari pasangan di situ pang ya. Dapat, Anda akan dapatkan. Ya. Karena niat. Jadi untuk apa sebenarnya Anda nuntut ilmu? Luruskan niat lagi. Makanya ya Ulun dan Ustaz Fauzan kemudian kita punya ide untuk memetakan yakni tema kajian. Dan semuanya kita tumpahkan ke Akhdafit. Fit, tolong bikin jadwal, semua jadwal para ustaz Banjarmasin dan sekitarnya, Martapura, Banjarbaru dan sekitarnya. Biar detail. Masjid mana, musala mana. Yang kemudian di dalamnya belum ada kajian tauhid, belum ada kajian akidah, belum ada kajian manhaj, harus diadakan. Manfaatnya yang lain, akhirnya jamaah tahu, wah saya dalam bahasan akidah belum mantap nih. Hari ini di mana ya? Di masjid anu. Pergi dia. Aduh, dalam masalah tauhid anak kurang mantap nih, apalagi tauhid rububiyah, makanya anak masih mengkafirkan yakni pemerintah. Di mana hari ini? Ada di masjid. Hadir. Mudah-mudahan jadwalnya bisa cepat selesai karena sudah dibikin sama Akh David, cuman permintaan Ustaz Fauzan belum ya, Pit. Untuk dibikin kategorinya adalah yakni temanya, bukan ustaz di masjid mana, kapan, bukan. Akidah, hari Senin di mana? Ibadah, hari Senin di mana? Adab akhlak, hari Senin di mana? Kapan? Kayak Masjid Nabawi juga nanti insya Allah. Artinya Anda akan tahu, wah saya hari ini akan ke Ustadz Fulang. Kenapa? Karena kebutuhan. Akidah sudah mantap, tauhid luar biasa, ibadah mantap. Tapi akhlak saya masih buruk, di mana ya? Perkataan saya masih buruk, di mana ya? Ingin belajar adab dan akhlak. aduh pengetahuan saya akan Nabi Muhammad kurang nih. Di mana yang bahas sirah ya? Ya. Semuanya muncul gara-gara orang itu. Ada hikmahnya juga tak taunya orang itu ketangkap ya. Walaupun ketangkapnya di Kalti. Dan mungkin sebagian pian kenal dengan orangnya. Ulun setelah lihat fotonya juga asa-asa suah pang melihat. Walaupun dia enggak pernah hadir majelis ini mungkin. Dia hadirnya kitab tauhid. Tapi apa niatnya subhanallah? Karena anda satu orang hancur pengajian secara umum. Sama dengan yang nendang sajen itu. Ya. Perbuatan satu orang. Para ustadz harus bersih-bersih. Luruskan lagi niat kenapa anda belajar selama ini. Luruskan lagi niat kenapa anda ngaji selama ini. Untuk menghilangkan kebodohan dari diri saya. Itu niatnya. Berkaitan dengan di pengajian tersebut. Kemudian saya dapat pasangan. Alhamdulillah. Itu bonus. Anda baik. Pasti dipertemukan dengan yang baik kok. Dan manfaat-manfaat yang lain. Tapi niatnya udah lurus dulu. Satunya di pengajianlah Anda dapat relasi bisnis. Di pengajianlah Anda tadi contohnya mendapatkan pasangan. Tapi niatnya sudah lurus dulu. Sisanya bonus aja itu. Kenikmatan demi kenikmatan karena lurusnya niat awal Anda belajar. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kata beliau hafizullah taala wa'idiyah dari kata bahasa Arab al-wa'id artinya ancaman. Di antara dua kelompok besarnya adalah al-khawarij wal mu'tazilah. Berpendapat Allah haruslah melaksanakan ancamannya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena itu menurut mereka, pelaku dosa besar bila meninggal dunia tanpa bertaubat, maka ia akan kekal dalam neraka. Sebagaimana yang diancamkan Allah terhadap mereka. Sebab Allah tidak akan menyalahi janjinya. Kayak gini, keyakinan. Makanya tadi dulu sebutkan, yakni pondasi sebagai muqaddimah. Sampai mati orang itu masih dengan dosa besarnya. Yang levelnya di bawah syirik ya. Karena kalau syirik mati, gak taubat, selesai, gak diampuni. Tapi kalau levelnya di bawah syirik, sampai mati dia dengan dosa itu. Dua. Allah bisa ampuni karena Allah maha pengampun. Allah bisa azab karena Allah maha adil. Dan tidak kekal di api neraka. Tidak. Cuman bisa jadi di nerakanya lama. Sabda Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannah qati'. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Tidak masuk surga, hadisnya. Apakah tidak masuk? No. Karena memutus silaturahim levelnya di bawah syirik. Dia dosa besar, tapi levelnya di bawah syirik. Mati orang dengan memutuskan silaturahim dengan semua keluarganya ring satu kah, ring dua kah? Kekal dia? No. Tapi maknanya adalah di nerakanya sangat lama. Dan itu perlu keterangan kan dari para ulama. Memaknai kan sabda Nabi Muhammadnya lah. Tidak masuk surga. Tentunya maksudnya adalah di nerakanya sangat lama. Tidak tahu kita seberapa lama. Karena dosanya yakni seperti itu di bawah kesyirikan. Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala berlaku untuk. Dia akan diazab sesuai dengan yakni kadar dosa yang dia lakukan. Nanti kemudian dia akan dibersihkan dan kemudian dimasukkan ke surga. Tapi di nerakanya lama. Dan neraka Allah azabnya sangat pedih. Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar tidak akan masuk neraka dan tidak berhak untuk masuk neraka. Ini sebaliknya. Meremehkan dosa. Anda berbuat dosa, kezaliman kepada Allah dan juga kepada manusia, ada hitungannya semua. Orang Murjiah mengatakan, sebagaimana tidak bermanfaatnya ketaatan bersama kekufuran, maka tidak bermadarat bersama keimanan sebuah kemaksiatan. Orang kafir melakukan ketaatan percuma karena dia kafir. Maka orang yang beriman bermaksiat enggak apa-apa karena dia beriman. Nah, ini repot kalau prinsip kayak gini. Akhirnya meremehkan dosa. Enggak apa-apa. Kenapa? Kita beriman, enggak apa-apalah dosa. Orang kafir aja kalau melakukan ketaatan kan enggak dapat pahala. Kita enggak apa-apa karena kita beriman. Nah, ini repot. Ini Murjiah. Ulun ngomong seperti ini nih. Atau kita bahas seperti ini nih. Bagaimana kemudian adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha pengampun dan lain sebagainya. Kita juga disebutin Murjiah. Ya. Subhanallah. Bahkan nih pengarang kitab ini Ustaz Yazid. Dituduhkan Murjiah kepada beliau. Oleh orang-orang yang benci tentunya. Di antaranya mungkin karena bahasan ini. Tidak, bahasan kita jelas. Allah adil. Anda berdosa, Anda akan dihukum. Tapi ingat, Allah juga maha pengampun kok. Tapi bahasanya kita tengah-tengah. Sedang ahlus sunnah berpendapat bahwa seorang muslim pelaku dosa besar jika mati dalam keadaan belum bertaubat dan dosanya dari dosanya maka ia diancam masuk neraka. Berlaku ancaman untuknya, dia berbuat dosa besar kok. Jika Allah menghendaki dia akan mengampuninya karena Allah Maha Pengampun. Kenapa? Dosanya bukan syirik. Dan jika Allah menghendaki dia akan menyiksanya dalam neraka namun tidak kekal di dalamnya. Kenapa? Karena Allah memang Maha Pengampun. Allah adil, Allah akan azab. Allah maha pengampun, yakni Allah akan ampuni. Dan orang tersebut tidak kekal di api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman. Dalam surah An-Nisa 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Yang artinya adalah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Yang orang itu sampai mati masih syirik. Tapi kalau orang berbuat syirik sempat bertaubat, ya diampuni. Allah Maha Pengampun kok. Bahasan yang tidak diampuni ini adalah yang sampai meninggal dia masih syirik. Dan dia Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni apa atau dosa selain syirik. Semua dosa yang levelnya di bawah syirik. Bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi adil kita bersikapnya. Dia di dunia mukmin tapi imannya lagi turun. Ketika dia meninggal, dia dibawa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin Allah mengampuni karena Allah maha pengampun. Tapi sangat mungkin karena Allah mengazabnya karena Allah maha adil. Anda berdosa, ya dibalas dong. Kemudian, juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati, syafaatku akan diberikan bagi pelaku dosa besar dari umatku. Ulun tutup dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain dalam riwayat Muslim, syafaatil malaikah wa syafa'an nabiyyun wa syafa'a as-salihun wa lam yabqa illa arhamar rahimin. فَيَقْبِدُ قَبْضَةً مِنَ النَّرِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ. Para malaikat telah memberikan syafaat. Mereka minta izin, Allah kasih izin. Para nabi juga telah memberikan syafaat, pertolongan. Untuk orang-orang yang sudah masuk neraka agar dikeluarkan. Mereka minta izin, Allah kasih izin. Karena itu persyaratannya syafaat. Allah berikan izin dan Allah ridhoi kepada siapa syafaat itu diberikan. Harus orang yang bertauhid sekalipun pelaku dosa besar. Pengecualian itu ada pada Abu Talib. Karena seharusnya fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, untuk orang kafir syafaat siapapun tidak berguna. Karena dia kafir. Dia musyrik. Enggak bisa ditolong. Al-Maidah 72 juga keterangannya. Wa ma lil zalimin min ansar, dan tidak ada penolong untuk orang-orang yang zalim, syirik, enggak bisa ditolong. Nabi pun enggak bisa tolong. Kecuali satu bahasan. Nabi Muhammad SAW untuk pamannya Abu Talib. Tapi syafaat Nabi Muhammad bukan agar Abu Talib dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Bukan. Hanya diringankan azabnya. Bentuk syafaatnya bukan diselamatkan dari neraka. Hanya diringankan. Kalau bukan karena syafaat Nabi Muhammad, kata beliau, kalau bukan karena aku, syafaat beliau, pamanku itu ada di keraknya api neraka. Tapi karena aku, dia ada di bagian paling atasnya. Keterangan menguatkan akan sabda beliau yang lain tentang azab yang paling ringan yang diterima oleh penghuni neraka. Kata Nabi Muhammad, inna ahwana ahli nari azaban yawmal qiyamah la rajulun yudhu fi akhmasi qadamaihi jamratun yaghli minhu dimaghuh. Sesungguhnya, seringan-ringannya azab penghuni neraka adalah seorang laki-laki atau juga perempuan diletakkan di telapak kakinya bara api neraka, darinya mendidih otaknya. Itu paling ringan. Itulah yang diterima oleh Abu Thalib. Kembali kepada hadis yang awal. Para malaikat telah memberikan syafaat. Minta izin, Allah kasih izin, dan Allah ridhoi kepada siapa diberikan. Ahli tauhid. Para nabi telah memberikan syafaat, orang saleh telah memberikan syafaat. Tapi apakah semua mereka bisa menyelamatkan semua yang masuk neraka? No. Kata beliau, dan tidak tersisa kala itu kecuali kasih sayang Allah yang maha memberikan kasih sayang. Karena para malaikat, para nabi, semua orang saleh tidak bisa selamatkan semua orang. فَيَقْبِدُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengambil satu kali ambilan dan mengeluarkan darinya satu kaum. Berarti banyak orang. Mereka tidak pernah melakukan kebaikan satu kali pun. Orang tidak punya kebaikan, masih diselamatkan. Kata Syekh Shalih Fauzan, di antara keterangannya, mereka bukan orang yang berbuat syirik. Tapi azabnya pedih, lama. Jangan sampai hadis ini membuat kita, gak apa-apalah berdosa, nanti selamat juga. Anda kalau remehkan dosa kecil, nanti akan Anda naik level ke dosa besar. Anda remehkan dosa besar, Anda akan naik kepada kebid'ahan. Anda nyaman dengan kebid'ahan, Anda akan masuk kepada kesyirikan. Jangan remehkan dosa, karena dia akan yakni terupgrade hingga Anda menjadi musyrik. Syirik Anda kepada Allah, mati Anda di atasnya, tidak diampuni. Padahal awalnya itu, nanti diampuni juga, selama tidak berbuat syirik. Karena Anda meremehkan dosa, kecil ke besar, besar ke bid'ah, bid'ah ke syirik, mati, selesai Anda. Dari mana awalnya? Meremehkan dosa kecil. Akhirnya naik level ke dosa besar. Dia remehkan lagi. Toh Allah maha pengampun. Gak apa-apalah berbuat bid'ah. Kan ini juga bid'ah dalam perkara amalan. Bukan akidah juga bid'ah saya. Terus sampai jadi musyrik. Dari mana awalnya? Meremehkan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Dan bermanfaat salah dan khilaf. Ulun mohon maaf. Mudah kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Luruskan lagi niat semua kita. Untuk apa selama kita belajar, ngaji. Yaitu untuk mengangkat kebodohan dari diri ini. Anda niatkan dengan niat-niat yang lain. Maka Anda akan mendapatkan yang Anda niatkan. Tapi sangat mungkin ilmu tidak Anda dapatkan. Apalagi manfaat ilmu yang disampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.